akhir-akhir ini banyak kajian sunnah ditentang dan ditolak. Ya. Kita katakan yang pertama, ini sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Bahwasannya di dalam medan dakwah itu pasti ada onak dan duri. Jangankan kita, Rasulullah SAW, Sayyidina Nabi Adam, manusia terbaik, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang dikenal sebagai Al-Amin, ketika dakwah di kota Mekah, dilempari dengan kotoran, ya binatang. Rasulullah SAW dikatakan Sa'idun Majnun. Kita masih mending, hanya dikatakan apa? Uang halasi. Rasul dikatakan apa? Penyair yang gila. Ketika beliau berjauh yang tahu, dilempari batu sampai berjarah. Rasul ketika di kota Makkah, ya, orang-orang kafir Quraisy membuat makar untuk membunuh beliau. Ini adalah resiko dalam berjauh. Kalau orang berjauh tidak mau resiko, lebih baik dari pedagang buah. Itu pun juga ada resiko, buahnya bisa busuk dan seterusnya. Dunia seperti ini, tidak ada semuanya apa? Terus. Emulus terus, ya lancar, tidak ada. Sebagaimana sekarang ini, ya kemarin kita alhamdulillah enak, ya lampu terang, AC-nya lah dingin. Sekarang gelap gulita, kita dunia, ya hadis terang, gelap gelap, kemudian terang. Ada malam, ada siang, itulah sunatullah. Dalam urusan dunia saja harus bersabar. Apalagi dalam urusan apa akhirat lebih lagi. Makanya Allah mengatakan wa tawassul haq wa tawassul bi Al-Qabar. Bahkan kata Imam Ahmad, ada 90 ayat kurang lebih tentang kesabaran. Karena pentingnya sabar, apa yang dalam berjawab. Makanya Syekhul Islam Muhammad Abdul Rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau, Al-Usulul Salasa, I'lam Rahimahullah, Yajibu Alayna, Ta'alum Arba'i Masai. Wajib bagi kita mengenal empat hal. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-amal bihi, mengamalkan ilmu. Yang ketiga al-jawab, berjawab. Dan keempat as-sabar ala adha, bersabar atas onak dan duri. Ketika apa? Berdakwah. Dan ya, yang menguji kita banyak, ya, bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang muslim yang di luar dakwah al-sunnah, bahkan yang di dalam ya, barisan al-sunnah juga apa? Ada yang menguji kita, ya. Ada yang mengaku salafi namun ingin membubarkan kajian akidah yang kita lakukan ini. Ini adalah apa? Ujian. Semoga Allah berikan balasan kepada mereka yang setimpal. Wa makar wa makarullah. Bukan hanya Allah, orang dalam saja juga apa? Membuat mata terhadap dakwah kita. Terhadap kajian akidah kita. Qatalahumullah. Demikian apalagi yang di luar sana. Orang yang dalam, yang sakit hati, yang ada hasad, yang ada ini dan dengki, itu juga sebagai ujian bagi kita bersahabat. Kita silakan, semoga Allah balas mereka fitunya walau akhirat. Apalagi yang di luar sana. Intinya bersahabat, yang pasti kita isi kelama. Biarkan anjing menggomong, tak boleh tetap berdalam. Kalau tidak boleh di sini, jawab, masih banyak lapangan jawab. Apalagi dengan adanya dunia maya internet, kita tidak jauh di masjid, insya Allah masih bisa jawab. Di mana saja ada lahan jawab. Yang pasti kita bahas, istiqamah. Ya, ini sekali lagi ujian bagi kita. Tidak perlu kita selalu bersedih hati. Tidak perlu kita apa? Ya, intinya sekali lagi wa basyiri as-sabiri. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di sini juga kita mengetahui bahwasanya dakwah apapun, selama itu di arah sunnah pasti akan apa? Diganggu. Maka salah kalau ada dai yang mengatakan, ya nggak usah kita jawab, kalau kita jawab tentang rumah tangga saja aman. Buktinya apa? Nggak aman juga kan? Ngapain aku jawab kali? Sama-sama juga diganggu kok. Padahal ini yang paling benar, jawab tidak, jawab yang pertama. Sebabkan dari kita balas dari jawab tauhid, karena apa? Takut diganggu. Padahal sama juga. Yang paling apa? Kalau nggak mengikuti ajaran mereka, tetap akan diutus. Namun itu apa? Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhyi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. sedangkan mereka membisikkan ucapan yang indah kepada yang lainnya. Kenapa banyak kata Allah? Karena bisa saja ada musuh-musuh dalam dakwah mereka. Baik dari kalangan setan jin maupun manusia. Jadi yang memusuhi dakwah, ya as-sunnah dakwah tauhid, itu kata Allah setan dari kalangan jin dan manusia. Maka hati-hati, ya. Meskipun sekali lagi bukan berarti kita diam, ya. Kalau kita punya kekuatan kita lawan, ya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika lemah sabar, tidak melawan. Namun ketika Rasulullah punya kekuatan pun lawan. Ya. Cuma yang aneh terkadang, ya, sebagian kita tadi tidak mau risiko dalam dakwah tauhid, padahal tahu secara akibat dakwah yang tidak sesuai dengan atau itu tidak sama di dalam. Sudah menyimpang, siapa gangguan juga. Ini lah udah bilang dari. Maka sekali lagi, yang penting sekarang itu tetap istiqomah di atas dakwah an-sunnah wal jamaah. Jangan ya al-mujahana, yaitu banting harga akidah, banting harga manhaj. Ya, karena takut dimusuhi, sudah. Tidak usah bahas maka tauhid, tidak usah bahas maka syirik, tidak usah masa-masa fitnah. Dan kenapa? Ya, banyak yang mengganggu. Ya, ya. Ini sekali lagi, tidak istiqomah ketika apa ada ujian-ujian tersebut. Padahal dengan adanya ujian ini, Allah ingin memberikan kepada kita apa? Ya, ujian apakah kita betul-betul jujur di atas iman atau tidak. Kita bisa istiqomah ataukah tidak. Ini sekali lagi, tugas kita tetap bersabar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang aneh dari mereka yang mengganggu dakwah di masjid, ya kelenteng dijaga, masjid dibuat apa? Rusuh. Ini memang keajaiban dunia di zaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting, ya nasallahu ta'ala as-sabat. Kita mohon kepada Allah ke istiqomah. Wallahu ta'ala.